بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين وبه إليه قال الحديث الثامن حديث yang nomor 8 حديث yang ke-8 dari bab ke-14 atau حديث yang ke-149 bila dihitung dari awal kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan ngaji kita, talabul ilm kita. Dan ngaji ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita baca bukan kalimahnya orang biasa, tapi yang kita baca adalah kalimahnya, ucapannya, ucapannya seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dipilih tidak hanya yang terbaik seluruh manusia, tapi bahkan pilihan dari manusia yang terpilih, itu para nabi, itu mulia, tapi ada yang paling mulia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangati hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8 ini Imam An-Nawawi mengambil dari hadisnya An Abi Juhaifata. Cerita saking Abi Juhaifah, ada sahabat yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kunyah, diberi nama julukan Abi Juhaifah. Nama aslinya adalah Wahb bin Abdillah, yaitu Wahab bin Abdillah radhiyallahu anhu. Seperti biasa, sahabat-sahabat Rasulullah itu ketika ada satu contoh, ada pelajaran yang diberikan Rasulullah, pasti langsung diterapkan, pasti langsung dilaksanakan tanpa ada ditunda-tunda, tanpa ada ngenyang, tanpa ada pertimbangan apa-apa. Sudah, kalau Rasulullah bilang seperti ini, Rasulullah melaksanakan seperti ini, jangankan para sahabat itu diperintah. Lihat saja sahabat itu karena cintanya kepada Rasulullah, betul-betul cinta yang sesungguhnya, langsung niru. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Saya itu Pak, biar enggak ngomong sendiri. Sini. Pantet ke sini. Ayo. Tunjukkan adabmu. Orang yang ngaji hadis harus beradab. Loh, bulat aja aneh, tengah sini. Masan, sini jam. Tengah sini. Dari nama saja perhatikan. Ya. Kalau orang banyak, apalagi orang kafir, selalu berpedoman bagaimana? Pedoman orang kafir. Perhatikan ini ya. Pedomannya orang kafir. Apa? Ngomong apa kalau orang kafir? Apalah arti sebuah nama. Ya, itu ungkapan orang kafir. Orang yang tidak punya iman, orang yang tidak punya iman cinta pada Allah, cinta Rasulullah. Ya, tidak punya keinginan podo, jangankan sama nirul, sama Rasulullah, gak akan pernah mereka lakukan. Kalau Rasulullah mengatakan gimana? Nama itu sudah adalah doa. Jadi ungkapan apal arti sebuah nama, berarti apa? Nganggap nama itu bono artinya apa-apa. Jadi nama itu tidak berpengaruh apa-apa, bono artinya baik, artinya menceng, baik itu. Sepenting pokoknya ada jenengi. Mereka mengungkapkan seperti itu, apalah arti sebuah nama. Tapi perhatikan, Coba sebuah produk, ya, minuman, seumpama ini. Kalau nama ini piye? Ya boleh hijau payu. Kak payu, ya apa caranya? Untuk perkumpulan, klub, gono namai, apa? Pak, kumpulan itu demit lah, gono namai. Ya, ada barang gono namai di piye? Ya, ada orang tidak punya nama, atau nama tapi apa? Ngawur. Lalu diperhatikan ini, mereka mengungkapkan seperti itu. Tapi di sisi lain mereka juga gak bisa lepas bahwa nama itu adalah sebuah tanda, sebuah lambang. Dan menurut Islam tidak hanya sebuah lambang, tapi apa? Sebuah doa. Ya. Nama itu doa. Ya. Nama itu doa bagi yang pegang itu sendiri. Kalau namanya jelek, ya akan jelek. Paling enggak, kata Rasulullah SAW, besok di hari kiamat akan dipanggil nama dan nama ayahnya. Ya, kan namanya jelek, akan tertunduk. Tapi, ini waktu hisab, waktu sudah dihitung, kok orang itu menunduk, berarti sudah pertanda kalau orang itu susah. Lihatlah ketika Rasulullah memuji orang yang azan. Besok orang yang azan itu akan apa? Dia akan selalu mendongakkan diri. Ya, tanda gagah, tanda ada ciri khas. Bahkan digambarkan koyok lapak leher itu panjang, tapi jangan kemudian bayangin koyok jerapah, lah elek lah jerapah. Ini pertanda apa? Bahwa tanda bahwa ini orang bahagia. Di saat orang yo opo yo nasib iki yo, perantian kan ini di itu. Yo opo yo bahagia opo ndak iki yo. Ada orang yang santai, bukan aku, apa? Bukan azan kok. Santai, kenapa orang yang azan biasanya itu ditempatkan tersendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tempatkan khusus, ya, golongan orang yang khusus, tenang. Orang yang nggak punya amal, yang banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah, ya susah. Di antara susah gimana coba? Duwe akeh tapi susah. Ya, rumahnya tingkat berapa, tapi kau yang beri di penjara, wedi, waduh, gua dicolong, bingung apa? Tidak tenang. Perhatikan, ya. Tapi kalau orang itu punya Allah Subhanahu Wa Taala, cinta Allah, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Hidupnya tenang, hidupnya enak. Gambarannya, kalau orang itu namanya jelek, besok dunuk. Waduh, waduh, rugi. Apa yuk, biar jenis kok gak api. Begitu. Banyak orang yang apa diganti oleh Rasulullah SAW namanya. Dan akhirnya orang itu berubah, sing asale susah jadi senang. Sing asale rugi bisnisnya, barokah nama yang diberikan oleh Rasulullah SAW, akhirnya dia apa? Gua punya semangat kerja yang hebat, akhirnya apa? Laris dagangan ini. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Hingga para sahabat kalau punya anak, ya, langsung. Baru lahir itu loh. Ya, langsung digawa di Kanjeng Nabi. Ya, ditahnik, minta barokah Rasulullah SAW. Ya, dan minta nama. Nah, biasanya namanya, kemudian kalau laki-laki ditambahi Abu siapa? Di sini ada Pak Abu Juhaifah, ya, Abu Juhaifah. Kalau Abdullah bin Mas'ud sebutan siapa? Kunianya Abu Abdurrahman. Perhatikan, Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat yang hebat, sahabat pilihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti bahwa Rasulullah pernah bilang gimana? Kalau punya anak, namailah yang paling bagus. Dan nama yang paling bagus adalah Abdullah dan Abdurrahman. Perhatikan, Abdullah bin Mas'ud. Gak sekedar ngeriwayat hadis, gak sekedar apa ngaji Rasulullah. Ketika punya anak, dinamai apa? Abdurrahman. Maka nih, sebutannya, kunianya Abdullah bin Mas'ud apa? Abu Abdurrahman. Kenapa? Karena dia sendiri namanya Abdullah, punya anak dinamakan Abdurrahman. Perhatikan. Itu para sahabat seperti itu, langsung gak teori, langsung dipraktekkan. Maka nih, putranya Abdullah bin Mas'ud juga gak kalah dengan abahnya. Ya, ini ada nama apa? Abi Juhaifah. Nama aslinya siapa? Abi Juhaifah? Wahb bin Abdullah. Wahb bin Abdullah. Radiyallahu anhu. Ya, ini selalu ya. Seperti ini. Biar kalian ngerti. Ya, kehidupan para sahabat. Jadi ini namanya masih ngaji sanad ya. Ngaji sanad perlu diceritakan sedikit-sedikit. Biar ngerti, biar ada contoh. Kalau nggak diterangkan, nggak ngerti. Siapa Abi Juhaifah ini? Itulah Wahab bin Abdillah. Sahabat Rasulullah SAW. Qala Dawu Sapa Wahab. Atau Abi Juhaifah. Ahon Nabiyu Sallallahu Alaihi Wasallam Baina Salman wa Abi Darda. Aho mensaudarakan. Ngerti mensaudarakan? Ngerti mensaudarakan? Menjadikan saudara. Ya, ketika hijrah, Rasulullah SAW pindah kemana? Ke Madinah. Maka sahabat muhajirin yang dari Mekah disaudarakan dengan sahabat yang asli Madinah. Senang. Dan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Nanti di antara gambarannya bagaimana persaudaraannya para sahabat antara muhajirin dan ansor. Muhajirin itu dari mana muhajirin? Maka ansor Madinah, ansor yang nolong. Ya. Ini contohnya siapa? Salman wa Abi Darda. Ya. Baina Salman wa Abi Darda. Jadi, Kanjeng Nabi mensaudarakan Salman dan Abi Darda. Fazaro. Abi Darda sapa jenenge? Ruwaimil. Salman masuk Islam setelah perang Uhud. Catatan Nabi. Ya. Salman ini adalah sahabat yang masuk Islam setelah perang Uhud. Nah, Abu Darda namanya siapa? Uwaimir. Fazaro Salman Abu Darda. Fazaro. Kemudian satu hari Salman mengunjungi Fazaro monggo mengunjungi ziarah dolan nyambangi Salman sapa Salman Abu Darda ing Abu Darda. Faro'a mongko ningali sapa Salman Ummat Darda ing Ummat Darda. Sapa maksudnya? Bojone Abu Darda mutabadzalatan. Jadi mutabadzalatan. Jadi pakaiannya biasa-biasa. Jadi pakaiannya pakaian yang lusuh. Pakaian yang apa yang jelek itu mutabadzilatan. Faqala mongko dawuh sapa? Salman. Masya nuki. Wonten napa niki? Jenengan kok pakaian sing kados punika. Qalat ahu ka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Qalat jauh sapa Ummu Darda. Ahu ka dulur jenengan Salman ing Abu Darda ing punika Abu Darda laisa lahu hajatun laisa rawana lahu kedua Abu Darda hajatun hajat fid dunya ing dalam dunia. Iku lho dulur jenengan iku lho mboten butuh dunya wis biasa-biasa mawon wonten iki pakaian kados punika nggih wis niki mawon diomongi ngono ya apa diceritane kapan apa jarene diceritane ketika jarene saudaranya wis gak butuh dunya, artinya gak butuh dunya apa? Gak duwe apa-apa. Ya, Gak punya apa-apa. Langsung. Kakek yang ngomong, perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Salman? Faja'a Abu Darda. Faja'a mongko teko Abu Darda sabu Abu Darda fasona'a. Mongko maringi. Mongko gawe. Lahu maring Abu Darda to'aman ing panganan. Faqala lahu. Faqala mongko dawuh sapa? Faqala lahu mongko dawuh sapa Abu Darda lahu maring Salman, "Kul fa inni shaimun." Ngerti nek kapan mari dikunjungi ning omahe ya. Kemudian apa? Mari dikandani kapan apa gak duwe apa-apa, ternyata apa? Abu Darda gawe napa? Panganan kanggo Salman. Kul. Ini sampean dahar. Man, Salman, ini sampean dahar wis. Fa inni shaimun, aku poso. Jadi ini siapa? Abu Darda. Di pertemanan yang sesungguhnya lihatlah apa kemudian jawabnya Salman, qala ma ana bi akin hatta takun, aku gak kate mangan kecuali awakmu mangan di dhisik. Berarti kan iki kanca ngono rek ya. Fa akala mongko mangan sapa Abu Darda. Falam makan al-lailu mongko tatkalane ana apa al-lailu wengi, zahaba mongko budal Abu Darda sapa Abu Darda yaqum halik ya mulail. Faqala mongko dawu sapa Salman lahu maring Abu Darda, "Nam." Ya. Isu-isu poso dalu dia mulai. Dia mulai lagi gak podo ambek sahabat-sahabat yang main ngono lho. Salman. Gimana? Sikap Salman. Nah, iki wong kok nemen, kok nemen banget. Ya. Nam. Turu po. Eh turu. Panama. Perhatikan. Abu Darda nurut, panama mongko. Tumma dahaba mongko budal. Ya. Sapa? Abu Darda yaqumu halik ya mulya. Itu rudi asale apa? Kate kiah mulya langsung. Nah, tapi Salman jok turu dhisik lah. Faqala lahu